cantik betul-betul punya kualitas saudara. Bersama The Rosta, asli dole. Sumpah. Via. Cocok. Ini reko. Wahmud. Diva. Putih. Masa Diku Yuca. Karya dari Reden Hussein Alban. Suara kita yang aku petikan terlambat indah terdengar. Terus tak. Seiring lagu. Ayo di rekod, terima kasih. Diva Soto. Lama.